Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Kita dapat berkumpul kembali di majlis yang mulia ini dalam rangka menuntut ilm, talabul ilm, yang merupakan amalan yang sangat besar. Kemudian sebagaimana jadwal kita pada hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat karya Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kemarin atau beberapa waktu yang lalu, terakhir pembahasan kita sampai pada permasalahan darah wanita. Dan darah wanita terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah darah haid. Kemudian yang kedua, darah istihadhah, yaitu darah penyakit. Darah yang keluar disebabkan al-marad, disebabkan penyakit, bukan darah sehat. Ini adalah darah istihadhah. Kemudian jenis darah yang ketiga adalah darah an-nifas. Taib, kita akan bahas pembahasan darah yang ketiga ini, yaitu an-nifas. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala an-nifas, permasalahan terkait darah nifas. Definisi darah nifas adalah an-nifasu qala Syekh Shalih Al-Fauzan an-nifasu huwa ad-damu alladhi yanzilu min ar-rahim lil-wiladati wa ba'daha. Bisa dilihat di halaman 33. Pembahasan yang ketiga, thalithan, terkait darah an-nifas. Qala Syekh, ta'rifuhu wa muddatuh, definisi nifas dan masa, jangka waktu nifas tersebut. Kata beliau, definisinya adalah an-nifas, darah nifas adalah huwa ad-damu alladhi yanzilu min ar-rahim, adalah darah alladhi yanzil, yang turun, yang keluar dari ar-rahim, dari rahim wanita. Lil wiladati wa ba'daha, darah tersebut keluar dari rahim disebabkan persalinan dan setelahnya, disebabkan adanya kelahiran, persalinan. Jadi darah yang keluar bersamaan dengan persalinannya dia, ini disebut dengan darah an-nifas. Wa huwa baqiyatud dami al-muhtabis waqta al-hamli fi ar-rahim. Dan darah nifas ini adalah darah yang muhtabis, dia tertahan darah tersebut di saat kehamilannya dia. Darah ini tertahan di dalam rahim di waktu wanita itu sedang hamil. Faida waladat kharaja hadad dam syai'an fa syai'an. Maka jika seorang wanita, seorang ibu telah melahirkan anaknya, maka keluarlah darah yang tertahan tersebut sedikit demi sedikit. Inilah darah an-nifas. Wa ma tarahu qabla al-wiladati min khurujid dam ma'a amaratil wiladah fa huwa nifas. Kata Syekh, wa ma tarahu, dan apa yang dilihat oleh wanita qabla al-wiladah min khurujid dam, dan apa yang dilihat oleh wanita sebelum kelahirannya jika dia melihat ada darah yang keluar sebelum kelahirannya, ma'a amaratil wiladah, bersama ada tanda-tanda kelahiran, sebentar lagi dia akan melahirkan, kemudian ada darah yang keluar sebelum proses persalinan, tapi ada tanda-tanda bahwa dia akan melahirkan, maka ini juga dihukumi sebagai darah nifas. Walaupun belum terjadi kelahiran tersebut, jika sudah ada tanda-tanda bahwa ini akan melahirkan dalam jarak waktu yang tidak lama lagi, berarti darah yang keluar sebelum kelahirannya tersebut juga teranggap sebagai darah an-nifas. Wa qayyadahu al-fuqaha'u bi yawmayni aw thalathati ayyamin qabla al-wiladah. Para fuqaha membatasi dengan 2 atau 3 hari sebelum kelahirannya. Jika ada darah yang keluar 2 atau 3 hari sebelum kelahiran seorang ibu, maka darah itu sudah teranggap sebagai darah nifas dan berlaku bagi dia hukum-hukum nifas. Nanti akan kita bahas tentang hukum-hukum nifas. Qala wa aqallu muddatin yatabayyanu fiha khalqul insan 81 yawman. Wa aqallu muddah yatabayyanu fiha khalqul insan, dan batasan umur janin yang paling sedikit yang dengannya telah jelas khalqul insan, bentuk rupa manusia, yaitu sekitar 81 yawman, 81 hari. Wa aghlabuha 3 ashhur. Kebiasaannya janin itu sudah berbentuk rupanya, sudah terlihat seperti manusia di dalam janin, itu biasanya kehamilan di umur 3 bulan janin itu sudah berbentuk manusia. Nah, jika janin sudah berbentuk manusia, kebiasaannya itu 3 bulan. Kemudian fa idza saqata minha syai'un, jika seorang wanita mengalami keguguran setelah sempurnanya 3 bulan, setelah sempurnanya 3 bulan atau setelah janin itu sudah sempurna terbentuk rupanya manusia, maka jika dia mengalami keguguran dalam kondisi yang seperti ini, maka darah yang keluar bersama dengan kegugurannya itu teranggap sebagai darah nifas. Ini maksudnya. Jadi kelahiran, darah yang keluar bersamaan dengan kelahirannya seorang wanita ini adalah darah nifas. Demikian pula wanita yang mengalami keguguran. Wanita yang mengalami keguguran ini dilihat, jika janin yang gugur itu sudah berumur 3 bulan atau janin tersebut sudah tampak bentuk rupa manusianya, sudah sempurna penciptaan bentuk rupa manusia, bukan sekedar gumpalan daging saja, tetapi sudah ada kepalanya, tangannya, kakinya, sudah berbentuk manusia. Dan biasanya ini seumuran 3 bulan kata para ulama. Maka jika janin tersebut gugur, maka darah yang keluar bersama dengan kegugurannya itu dihukumi dengan darah an-nifas. Adapun jika sebelum sempurnanya penciptaan si janin ini atau sebelum masa 3 bulan kehamilan, sebelum usia hamil itu 3 bulan, kemudian mengalami keguguran, maka ini darah yang keluar bersamaan dengan kegugurannya dia tidak teranggap sebagai darah an-nifas, dikarenakan janin tersebut belum sempurna bentuk rupanya menjadi manusia, tidak berlaku bagi dia hukum-hukum an-nifas. Tetapi apa yang berlaku bagi dia hukum apa? Tidak berlaku hukum apa-apa. Sama seperti seorang wanita yang istihadhah. Wanita yang istihadhah sama seperti orang yang suci. Cukup bagi dia untuk menahan darahnya tersebut, membersihkannya, dan dia tetap melaksanakan sholat dan berpuasa. Baik. Kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala halaman yang 34. Qala wa aktsaru muddatin nifas fil ghalibi 40 yawman. Wa aktsaru muddatin nifas fil ghalib 40 yawman. Masa nifas paling banyaknya adalah 40 hari. Masa nifas paling banyak yaitu 40 hari, 40 yauman. Ibtida'an minal wiladati au qablaha biyaumaini au thalatha. Dimulai masa nifas tersebut dari kelahirannya atau sebelum kelahirannya jika darah itu sudah keluar, 2 hari atau 3 hari sebelum kelahirannya jika darah tersebut sudah keluar. Maka saat darah tersebut keluar, maka mulai saat itulah dihitung hari pertama. Dan biasanya masa nifas tersebut sampai 40 hari. Berdasarkan hadis yang telah lalu, li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha, kanat an-nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Dahulu wanita-wanita yang nifas di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk, yakni mereka duduk dihukumi sebagai wanita yang nifas selama 40 hari. Maka masa paling lama nifas yaitu 40 hari. Qala wa ajma'a 'ala dhalika ahlul 'ilm. Para ulama sepakat bahwa masa paling lama nifas adalah 40 hari sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Wa mata tahurat qabla al-arba'ina bi an qata'a 'anha khuruj ad-dam. Khuruj ad-dam fa innaha taghtasil wa tusalli. Wa mata tahurat qabla al-arba'in. Jadi masa paling lama itu adalah 40 hari. Tetapi jika seorang wanita sudah suci terlebih dahulu sebelum 40 hari, yang qata'a 'anha khuruj ad-dam, yaitu jika darahnya sudah tidak keluar lagi, berhenti darahnya, tidak keluar lagi darahnya, fa innaha taghtasil wa tusalli, maka dia dihukumi sebagai wanita yang suci. Jika sudah berhenti darah tersebut sebelum 40 harinya dia, maka dia teranggap sebagai wanita yang suci. Dia mandi, wajib bagi dia mandi dan salat. Fala hadda li aqallih, maka tidak ada batasan sedikitnya masa nifas. Tidak ada batasan sedikitnya masa nifas, tetapi batasan paling banyak nifas yaitu 40 hari. Adapun batasan minimalnya tidak ada. Maka selama wanita itu sudah berhenti dari keluarnya darah setelah kelahirannya, walaupun belum sampai 40 hari, maka itu teranggap sebagai wanita yang suci. Dia melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh wanita yang suci yang lain. Kemudian qala wa idza tammat al-arba'un, kemudian permasalahan berikutnya, jika seorang wanita telah sempurna masa nifasnya dia sampai 40 hari, wa idza tammat al-arba'un, jika telah sempurna nifasnya sampai 40 hari, walam yanqati' anha, tetapi darahnya masih tetap keluar, tidak berhenti padahal sudah lewat 40 hari, Maka ini dirinci. Jika sudah 40 hari, padahal masa paling banyak nifas yaitu 40 hari, tapi ini tidak berhenti juga, sudah 40 hari masih berlanjut, darah tersebut terus keluar, maka ini kata Syekh dirinci. Apa rinciannya? Qala fa in sadafa 'adata haydiha fa huwa hayd. Fa in sadafa 'adata haydiha fa huwa hayd. Jika darah tersebut menepati masa haidnya, maka itu teranggap sebagai darah haid. Jika darah yang keluar setelah 40 hari ini bertepatan dengan masa haidnya dia sebelum nifas, masa haid kebiasaan dia ketika dia di masa haid dahulu, maka itu teranggap sebagai darah haid. Wa illam yusadif 'adatal haid wastamarra wa lam yanqati' fa huwa istihadhah. Tetapi jika tidak menepati masa haid darah itu masih keluar dan itu bukan masa haid kebiasaan dia, bukan menepati masa kebiasaan haidnya, terus darah itu masih saja keluar dan tidak berhenti, maka ini darah yang keluar tersebut dianggap dan dihukumi sebagai darah istihadhah, darah istihadhah, darah penyakit, bukan darah nifas lagi karena sudah lewat dari 40 hari. La tutrak min ajlihi al-ibadah ba'da al-arba'in, maka dia wanita itu tidak boleh meninggalkan ibadah pun setelah 40 hari. Jika dia sudah lewat 40 hari dan masih ada darah yang keluar, maka dilihat jika ini bertepatan dengan masa haid dia dahulu, maka itu teranggap sebagai darah haid. Tapi jika tidak, maka dia menganggap bahwa darah tersebut adalah darah istihadhah dan dia tetap melaksanakan ibadah, salat, puasa dan seterusnya. Tidak berlaku lagi bagi dia hukum-hukum nifas. Kemudian permasalahan berikutnya, qala al-ba. Al-ahkamu al-muta'alliqah bin nifas. Al-ahkamu al-muta'alliqatu bin nifas. Masih terkait tentang pembahasan an-nifas, hukum-hukum, kata Syekh di sini permasalahan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas. Hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas. Apa hukum yang berlaku jika seorang wanita mengalami an-nifas? Ahkamun nifasi ka ahkamil haid fima yali. Hukum nifas itu sama seperti hukum haid, sama seperti hukumnya wanita yang haid. Wanita yang mengalami nifas sama dia hukumnya seperti wanita yang mengalami haid. Yang pertama, diharamkan bagi dia, yuhramu wad'un nifas, diharamkan seorang wanita yang nifas untuk melakukan al-jima' berhubungan, sebagaimana halnya orang yang haid, tidak boleh bagi mereka untuk melakukan al-jima'. Adapun wayubahul istimta'u alladhi dunal wad', adapun bersenang-senang dengan suami selain berhubungan, maka itu dibolehkan selain al-jima'. Telah berlalu pembahasan tentang permasalahan ini. Ini boleh seorang wanita yang haid atau wanita yang nifas melakukan al-istimta, bersenang-senang dengan suaminya, dengan syarat jangan sampai melakukan al-jima atau al-wato, berhubungan. Kemudian yang kedua, yahramu 'ala an-nifas an tasum aw tusalli aw tatufa bil bait kal haid. Diharamkan bagi wanita yang nifas untuk berpuasa, salat, tawaf di bait, di Ka'bah, sebagaimana halnya wanita yang haid. Kemudian yang berikutnya, yahramu 'ala an-nifas masul mushaf. Diharamkan bagi wanita yang nifas menyentuh, memegang mushaf tanpa ada penghalang, sebagaimana halnya wanita yang haid. Tidak boleh dia memegang mushaf tanpa ada pembatas, tanpa ada pembatas. Jika dia memegangnya dengan pembatas seperti dengan kain, sapu tangan, atau ada pembatas antara dia dengan mushaf tidak langsung dengan tangannya, maka ini dibolehkan. Maka ini dibolehkan. Sama seperti wanita yang haid, wanita yang nifas, hukumnya sama seperti wanita yang haid. Adapun membaca Al-Quran, apakah boleh seorang wanita yang nifas membaca Al-Quran? Jawabannya boleh. Pendapat yang sahih bahwa membaca Al-Quran bagi wanita yang nifas, demikian pula wanita yang haid, tanpa menyentuh mushaf secara langsung, ini dibolehkan. Tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Kemudian poin yang berikutnya yang diharamkan bagi wanita yang nifas, atau perkara yang perlu untuk dilakukan bagi wanita yang nifas adalah, yajib 'alan nifasa qada'u shaum al-wajib alladhi tarakathu fin nifas kal haid. Wajib bagi wanita yang nifas mengqada', mengganti puasa wajib yang dia tinggalkan di masa nifasnya, sebagaimana haid, wanita yang haid. Dia wajib mengqada', mengganti puasa yang dia tinggalkan di masa haid dia. Demikian pula wanita yang nifas. Kemudian yang berikutnya, yajib 'ala an-nufasa an taghtasil 'inda nihayatin nifas. Wajib bagi wanita yang nifas untuk mandi jika telah selesai dari nifasnya. Sebagaimana kama yajibu dzalika alal haid, sebagaimana hal itu wajib pula bagi wanita yang haid. Inilah hukum-hukum terkait wanita yang nifas. Kesimpulannya bahwa wanita yang nifas hukumnya sama seperti wanita yang haid. Tidak boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat, puasa. Demikian pula diharamkan bagi dia untuk berhubungan dengan suaminya. Diharamkan bagi dia untuk memegang mushaf secara langsung tanpa ada pembatas. Kemudian yang berikutnya, wajib bagi dia untuk mandi setelah selesainya nifas. Kemudian qala al-majd ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam ibnu Taimiyah, rahimahullahu taala, makna hadis kanat tu'maru an tajlis ila al-arba'in, bahwa wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu mereka diperintah untuk duduk selama masa nifas mereka 40 hari. Kata Syekhul Islam, apa sebabnya? Yaitu supaya, kata beliau, li'alla yakunal khabaru kadziban, agar berita ini tidak dikatakan dusta. Idh la yumkinu an tattafiqa 'adatu nisa'i 'asri fi nifasin aw haidin, karena tidak mungkin kebiasaan wanita di masa yang sama dia mengalami darah haid dan nifas. Tidak mungkin kebiasaan wanita di masa yang sama mengalami darah haid dan nifas. Oleh karena itu, Nabi SAW merintahkan wanita yang mengalami nifas untuk diam 40 hari. Kemudian hadis yang kedua dari hadis Ummu Salamah. Qala an Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat, كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. Dahulu, kata Ummu Salamah, wanita di zaman Rasul صلى الله عليه وسلم, mereka duduk dihukumi sebagai wanita yang nifas selama 40 malam. Dan Nabi صلى الله عليه وسلم tidak memerintahkan mereka untuk mengganti sholat yang mereka tinggalkan di masa nifasnya. Kesimpulannya bahwa sholat yang dia tinggalkan itu tidak perlu untuk diganti. Yang wajib untuk diganti adalah mengqadha puasa wajib yang pernah dia tinggalkan. Kemudian faedah yang lain, kata Syekh, qala faedah, halaman 36 masih, qala faedah, idan qata'a ad-damu 'anil nifas qabla al-arba'in, idan qata'a ad-damu 'anil nifas qabla al-arba'in wa ghtasalat wa sallat wa shamat thumma 'ada 'alayha ad-damu qabla al-arba'in. Ini permasalahan yang lain. Sebuah faedah adalah jika seorang yang nifas, wanita yang mengalami nifas, darahnya berhenti sebelum 40 harinya. Kemudian dia menganggap dirinya sudah suci, maka dia pun mandi, iktasalat, mandi, kemudian sholat, berpuasa. Kemudian, berapa saat kemudian setelah dia mandi, dia pernah sholat pula, terus beberapa saat kemudian, thumma 'ada 'alaiha ad-dam, beberapa saat kemudian darah itu kembali keluar lagi, masih belum 40 hari. Misalnya seperti dia masih di hari yang ke-30 sudah berhenti, dia merasa sudah suci, maka dia mandi, kemudian dia sholat dan seterusnya. Kemudian di hari ke-32 atau di hari ke-34, dua hari berikutnya tiba-tiba darahnya keluar lagi. Maka bagaimana hukumnya ini? Maka hukumnya bahwa darah tersebut masih teranggap sebagai darah nifas. Darah yang keluar itu teranggap sebagai darah nifas. Adapun sholat dan puasa yang pernah dia lakukan di masa anggapan dia bahwa dia telah suci tadi, maka sholat dia sah, sholat dia sahih, tidak perlu untuk diulang lagi puasanya. tidak perlu lagi untuk diqadha puasa yang telah dia lakukan di masa yang mana dia masih di hari ke-31-nya tadi. Misalnya dia berpuasa di hari ke-31 yang tadi dia anggap bahwa dia telah suci, maka puasa dia sah, puasa dia sah dan teranggap puasa tersebut. Inilah fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya dari para ulama, bahwa seorang wanita yang mengalami berhentinya darah di tengah-tengah nifasnya dan belum sempurna 40 hari, kemudian dia yang pertama yang harus dilakukan bagi dia adalah dia mandi karena dia telah suci. Kemudian dia melakukan hal-hal yang dilaksanakan oleh wanita yang suci yang lain. Setelah itu, jika keluar lagi darahnya dalam masa yang masih belum 40 hari ini, maka darah itu masih teranggap sebagai darah nifas sampai lengkap 40 hari. Adapun sholat yang pernah dia lakukan tadi itu sah dan puasanya juga tetap teranggap dan sah. Kemudian faedah ukhra, faedah yang lain. Halaman 37. Bisa dilihat halaman 37, faedah ukhra. Qala Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullahu taala, berkata Syekh Abdul Rahman bin Sa'di alayhi as-Sa'di rahimahullahu taala, fa dhahara mimma taqaddam anna daman nifasi sababuhu al-wiladah. Maka jelaslah dari pembahasan yang lalu, kesimpulannya di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di akan memberikan kesimpulan tentang darah-darah wanita. Maka jelaslah, fadhahara, maka jelaslah mimma taqaddam dari pembahasan yang lalu, anna daman nifas sababuhu al-wiladah, bahwa darah nifas itu sebabnya adalah al-wiladah, persalinan. Darah nifas, sebab keluarnya darah nifas itu apa? Persalinan. Wa anna damal istihadah damun 'aridun li maradin wa nahwihi. Adapun darah istihadah, jenis darah yang kedua, darah istihadah adalah darah yang keluar disebabkan penyakit atau suatu tertentu yang lain. Disebabkan penyakit atau sobeknya urat. Disebabkan penyakit, bukan darah asli, bukan darah asli. Dia keluar disebabkan adanya penyakit, adanya luka di urat. Ini darah istihadah. Maka darah istihadah tidak ada hukumnya. Darah istihadah, wanita yang mengalami istihadah, dia sama seperti wanita yang suci, sama seperti wanita yang suci, tetap melaksanakan salat dan berpuasa. Kemudian darah yang berikutnya, wa anna damal haid huwa dam al asli. Adapun darah haid, maka itu adalah darah yang asli, darah sehat, darah asli. Wanita yang mengalami haid itu memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak wanita dari anak Adam adalah haid. Setiap wanita pasti mengalami al haid, dan haid itu adalah darah yang sehat, bukan darah istihadah. Maka ini kesimpulan dari tiga darah yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Darah nifas sebabnya adalah persalinan, darah istihadah karena penyakit, darah haid yaitu adalah darah asli. Kemudian permasalahan yang lain. Qala tanawul al-hubub. Permasalahan tentang tanawul al-hubub, mengkonsumsi obat penahan haid. Hukum mengkonsumsi obat penahan haid. Bagaimana hukumnya? Qala la ba'sa an tatanawala al-mar'atu ma yamna'u anha nuzulul haid. Dibolehkan bagi seorang wanita meminum obat untuk menahan keluarnya darah haid. Boleh hukumnya seorang wanita meminum obat yang bisa menahan keluarnya darah haid. Idza kana dzalika la yadhurru bisihhatiha. Namun dengan syarat, dengan satu syarat, selama hal itu tidak memudaratkan kesehatannya. Karena tidak boleh jika dia itu ada mudarat di balik obat tersebut, mudarat yang akan dialami oleh kesehatan wanita ini, akan berpengaruh pada tubuhnya, mengurangi kesehatannya, bisa memudaratkan dia, maka ini tidak boleh. Namun jika itu tidak memudaratkannya, maka boleh. Jika selama tidak ada yang memudaratkannya, maka itu boleh. Faida tanawalathu wa amtana al-hayd anha fa innaha tasum wa tusalli wa tatuf. Wa yasihhu dhalika minha ka ghairiha min at-tahirat. Maka jika seorang wanita dia minum obat penahan haid tadi, dia mengkonsumsi obat penahan haid tadi sehingga haidnya tidak keluar. Tidak keluar haidnya padahal dia harusnya haid saat ini, tetapi karena dia minum obat itu haidnya tidak jadi keluar. Maka dia puasa dan salat dan melakukan perkara-perkara yang lain sebagaimana halnya wanita yang suci. Dia masih teranggap sebagai wanita yang suci. Ini sebuah faedah terkait pengkonsumsi obat penahan haid. Kata Syekh Shalal Fauzan, boleh selama itu tidak memudaratkan kesehatannya. Namun jika tidak ada keperluan, hendaknya untuk ditinggalkan obat-obat yang seperti itu. Dikarenakan kebiasaan obat yang seperti itu akan merusak kebiasaan haid wanita, akan berpengaruh terhadap masa haidnya dia yang biasanya teratur haidnya, disebabkan dia mengkonsumsi obat penahan haid ini bisa berubah nanti masa haidnya dan tidak teratur lagi. Adapun apakah boleh hukumnya, maka boleh selama itu tidak memudaratkan. Kemudian faedah yang lain, permasalahan yang lain, qala hukmul ijhab. Hukum al-ijhab. Al-ijhab adalah aborsi. Menggugurkan janin. Ayyatuhal muslimah. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan akan menjelaskan kepada kita semua terkait permasalahan aborsi ini. Ayyatuhal muslimah, innaka mu'taminatun syara'an ala ma khalaqallahu fi rahimika minal hamli. Fala taktumi. Wahai seorang wanita yang muslimah, sungguhnya engkau mengemban suatu amanah yang syar'i terhadap apa yang kau bawa dalam rahimmu tersebut dari makhluk Allah yang Allah ciptakan. Innaka mu'taman, engkau mengemban amanah secara syar'i terhadap apa yang kau bawa dalam rahimmu dari kehamilanmu tersebut. Fala taktumi, maka jangan engkau menyembunyikannya. Kehamilanmu tersebut jangan kamu sembunyikan. Qala Allah azza wa jalla, wa la yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang diciptakan Allah pada rahim-rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak boleh seorang wanita menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wala tahtali ala isqatihi. Demikian pula, jangan kamu melakukan hiyal. Jangan kamu sekali-kali melakukan hiyal, siasat untuk menggugurkannya. Wattakhallusi minhu, dan terbebas dari kehamilanmu tersebut. Biayi wasilatin, dengan cara apapun itu. Jangan kau melakukan siasat dalam rangka untuk menggugurkan kehamilan, dan kamu terbebas dari kehamilanmu tersebut dengan cara apapun juga. Fa inna Allah subhanahu, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keringanan. Rakhasalaka bil iftar, Allah telah memberikan kepadamu keringanan untuk berbuka di tengah hari Ramadan jika puasa itu memberatkanmu. Perkara-perkara yang memberatkanmu di saat kehamilanmu itu Allah ringankan, Allah gugurkan kewajiban-kewajiban tersebut. Wa inna ma sya'a fi hadha al-'asr min 'amaliyati al-ijhab 'amalun muharram. Adapun sesungguhnya ma sya'a fi hadha al-'asr, apa yang tersebar di masa ini, di zaman ini, min amaliyatil ijhad, dari praktek-praktek aborsi, amalun muharram, adalah perbuatan praktek yang diharamkan. Wa idza kana al-hamlu qad nufikhat fihi ruh, dan jika kehamilan tersebut sudah ditiupkan ruh padanya, wa mata bisababil ijhad, kemudian janin itu mati disebabkan praktek aborsi tadi, fa inna dzalika yu'tabaru qatlan lin nafs, maka ini teranggap sebagai suatu pembunuhan terhadap jiwa. Allati haramallah, yang diharamkan Allah, qatluha bighairi haq, yang diharamkan Allah untuk dibunuh tanpa alasan, tanpa hak. Ini hukum aborsi. Diharamkan bagi seorang wanita melakukan al-ijhab, menggugurkan janinnya dengan sengaja. Dan keharaman itu semakin besar dan semakin tinggi dosanya jika dilakukan pada janin yang sudah ditiupkan ruh, sudah berusia 4 bulan. Jika janin itu sudah ditiupkan ruh, kemudian sengaja digugurkan dan meninggal, janin tersebut meninggal disebabkan aborsinya dia tadi, maka ini teranggap sebagai pembunuhan terhadap jiwa yang Allah haramkan. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. Allah mengancam tentang orang yang membunuh jiwa yang diharamkan. Siapa yang membunuh jiwa yang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. خَالِدًا فِيهَا, kekal di dalamnya. Maka merupakan perkara yang besar permasalahan menggugurkan janin ini. Bukan perkara yang kecil, karena mereka semua itu akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Mereka seorang jiwa yang akan hidup, yang akan hidup. Maka jika seorang wanita menggugurkannya dan dia sudah ditiupkan ruh padanya, maka ini teranggap sebagai pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Warattaba ala dzalika ahkamul mas'uliyah. Maka dia terkena hukuman had. Seorang ibu yang melakukan aborsi ini terkena hukuman had sebagai terpidana. Min haitsu wujubid diyah, wajib bagi dia membayar denda. Membayar denda. Ala tafsiri min fi miqdariha, sebagaimana perinciannya telah ditentukan oleh syariat. Dan juga wajib bagi dia, wa min haitsu wujubil kafarah, wajib baginya untuk melaksanakan kafarah, tebusan dari perbuatannya ini. Wa hiya itqu raqabah mu'minah. Tebusan kafarah bagi wanita yang melakukan hal ini, dia mendapat dosa dan dia wajib melaksanakan kafarah. Apa kafarahnya tersebut? Yaitu itqu raqabah, membebaskan seorang budak wanita. Fa illam yajid, jika tidak mampu, fa siyamu syahraini mutatabi'ain, maka wajib bagi dia untuk berpuasa 2 bulan terus-menerus tanpa ada terputus. 2 bulan terus-menerus, selama 2 bulan wajib bagi dia untuk berpuasa, dikarenakan dia telah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Ia tidak dikisos. Tidak dikisos karena dia adalah orang tua. Orang tua tidak mendapat hukuman kisos dikarenakan membunuh anaknya. Tapi hukum diat, hukum kafarah berlaku bagi dia. Hukum kafarah berlaku bagi orang yang membunuh, walaupun tidak terkena hukum kisos, tetapi dia wajib melaksanakan kafarah, yaitu membebaskan seorang budak perempuan. Jika tidak mampu, maka dia wajib berpuasa 2 bulan terus menerus. Faqad sama ba'd ulama hadzal amal bil mau'udah as-sughra. Para ulama menyebutkan bahwa praktek aborsi ini, pengguguran bayi hidup-hidup ini, merupakan al-mau'udah as-sughra, seperti mengubur bayi yang hidup tapi yang kecil. Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika anak-anak yang dikubur hidup-hidup, yang anak-anak yang dikubur hidup-hidup itu, mereka ditanya di hari kiamat nanti, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa mereka dibunuh. Maka sama seperti aborsi ini, menggugurkan bayi hidup-hidup itu sama seperti menguburnya ketika dia masih hidup. akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim, amma as-sa'yu li isqatil haml fala yajuzu dzalik, adapun berusaha dalam rangka untuk menggugurkan kehamilan, maka ini diharamkan, tidak boleh hukumnya. Ma lam yatahaqqaq mautuhu, selama jika belum jelas kematiannya. Tidak boleh menggugurkan janin yang belum jelas kematiannya. Fa in tahaqqaqa dzalik, jika telah jelas bahwa janinnya tersebut sudah meninggal, jaz, maka boleh dia menggugurkannya karena sudah meninggal. Tetapi jika dia masih hidup, masih dalam proses penciptaan, tidak boleh untuk digugurkan. Tapi inilah pembahasan yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Naktafi, kita cukupkan sampai di sini. Ila huna wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.